diriku tak di sini lagi. Waktu tak bicara, lama terasa seakan terhenti mengiringiku. Tenanglah duhai jiwa, tebalah tulus doa ku kepada. Tenanglah juga.